Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan manzumah al-qawa'id al-fiqhiyah, dan kita memasuki kaidah yang kedua yang disebutkan al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Setelah beliau menyebutkan kaidah yang pertama yang menjelaskan tentang permasalahan niat, qala al-muallif rahimahullah, ad-dinu mabniyun 'ala al-masalih fi jalbiha wad-dar'u lil-qaba'ih. Ad-din, yang dimaksud ad-din agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ad-din al-islami, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan disebut agama itu din dalam bahasa Arab sebabkan ad-din memiliki makna at-ta'ah, ketaatan dan berserah diri. Maka ad-din bimakna at-ta'ah. Ketika seorang dikatakan dana li syai'in, dana li syai'in, seseorang berdin, yani at-ta'ah li syai', dia taat kepada sesuatu dan berserah diri kepada sesuatu itu. Dan yang dimaksud ad-din di sini adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan dinul haq, agama yang hak yang dibawa oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, beliau menjelaskan bahwa sifat agama ini mabniyun alal masalihi, mabni dibangun di atas al-masalih, kemaslahatan-kemaslahatan, manafi', manfaat-manfaat. Ini tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya untuk disampaikan kepada umat ini agar kemudian mereka meraih banyak kemaslahatan tatkala mereka tunduk kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jalbiha, dalam meraihnya, mengambilnya, memanfaatkannya. Waddar'u lilqaba'ihi, dan menolak al-qaba'ih. Al-qaba'ih jamak dari qabih, yakni sesuatu yang buruk, mafasid, kerusakan. Dan ini merupakan salah satu kaidah di dalam al-qawaidul fiqhiyah yang sangat agung sekali, yang menjelaskan tentang kemuliaan dan ketinggian agama Allah subhanahu wa ta'ala. bahwa agama ini datang untuk memberi manfaat dan mendatangkan kemaslahatan dan menolak berbagai kemudaratan dan kerusakan. Oleh karena itu, barang siapa yang taat kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan banyak sekali masalih, manafi', dan manfaat itu mencakup manfaat dunia, demikian pula manfaat akhirah. Sebaliknya, seorang yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada Allah, maka dia akan terjatuh ke dalam al-mafasid wal-qabail, keburukan dan kerusakan. Dan perlu diketahui di sini bahwa maslahat yang dimaksud di sini adalah maslahat yang disebut sebagai maslahat dalam tinjauan syariat. Kemaslahatan yang ditinjau dari sisi syariat, tidak hanya dikembalikan kepada perasaan masing-masing manusia atau kepada akal manusia semata tanpa melihat kepada asy-syara'. Sebab seseorang bisa saja dia mengatakan ini baik, sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala itu buruk. Terkadang seorang menganggap itu buruk, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan. Iya kan? Demikian keadaannya. Di antara manusia ada yang menganggap mereka muslih, berbuat kebaikan, namun di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Allahu Jalla wa'ala berfirman, wa idha qila lahum la tufsidu fil ard, la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun, ala innahum humul mufsidun fil ard. Ketika dikatakan pada mereka, jangan kalian merusak di muka bumi, kata mereka, kami adalah orang-orang berbuat kebaikan. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang melakukan pengrusakan di muka bumi ini. Namun mereka tidak mengetahui. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sehingga al-masalih wal-mafasid tinjauannya harus dikembalikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Hadza al-aslu al-'azim wal qa'idatu al-'ammah yadkhulu fiha ad-din kulluh." Ini adalah prinsip yang agung, kaidah yang umum yang masuk di dalamnya seluruh agama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh agama Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu melainkan pada perintah itu pasti maslahat. Apakah itu merupakan kemaslahatan yang murni atau maslahatnya lebih besar dari madaratnya? Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu melainkan itu pasti akan menyebabkan kerusakan. Apakah kerusakan itu murni atau kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya? Allahu Jalla wa'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi agama ini rahmat, kasih sayang, maslahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Kesempurnaan agama menunjukkan kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. "Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu melainkan pada perintah itu kemaslahatan yang besar. Apakah maslahat murni atau maslahatnya lebih besar dari mudaratnya? Nah, fakulluhu mabniyun ala tahsilil masalihi fid dini wad dunya wal akhirah. Maka semua agama Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang Allah Jalla wa ala perintahkan, itu dibangun di atas menghasilkan kemaslahatan-kemaslahatan. Apakah itu maslahat dunia, maslahat agama, dan maslahat dalam kehidupan akhirat seseorang. Allah Jalla wa'ala berfirman, man ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti hidayah, mengikuti Al-Quran Al-Karim, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirah. Mendapatkan hidayah di dunia itu adalah maslahat. Mendapatkan rahmat di dunia itu adalah maslahat. Diberikan petunjuk sehingga dia istiqamah di atas jalan Allah, itu maslahat bagi agamanya, dunianya. Demikian pula di akhirah dia tidak sengsara, tidak akan binasa. Dan ini masalih, kemaslahatan yang mencakup maslahat dunia dan maslahat akhirah. Jihad, disyariatkannya berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Meskipun harus menumpahkan darah. Menumpahkan darah adalah kemudaratan. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka, seakan-akan tidak ada yang namanya kemudaratan itu. Tertutupi dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad jalan Allah tabaraka wa taala. Sehingga mudarat dihilangkannya jiwa itu seakan-akan tidak berarti apabila dibandingkan maslahat yang demikian besar. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya. Dengan berjihad agama Allah menjadi mulia. Dengan berjihad Islam semakin menyebar. Dengan berjihad agama Allah Subhanahu wa taala dimuliakan dan diagungkan dan direndahkannya kekufuran. Dengan berjihad kaum muslimin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, maslahat dunia. Nah, demikian pula persiapan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di akhirah. Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu 'azza wa jall lil mujahidin fi sabilillah. Di dalam surga itu ada 100 tingkat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dihitung sekian banyak kemaslahatan-kemaslahatan yang didapatkan bagi seorang hamba dibandingkan seorang terbunuh, hilang harta dalam jihad dan kehilangan jiwa, itu tidak berarti sama sekali. Ya. Nah ini, makanya disebutkan bahwa agama dibangun alal masalih. Maslahat agama, dunia dan akhirah. Wa ala daf'il madar fid dini wad dunya wal akhirah. Dan agama ini juga dibangun untuk menolak berbagai kemudaratan. Mudarat dalam agama, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirah. Ya, mudaratkan, melawan kemudaratan dalam beragama. Syirik adalah kemudaratan, maksiat adalah kemudaratan di dunia. Coba bayangkan kalau dibebaskan kemaksiatan zina, seorang melakukan perbuatan zina, mudaratnya luar biasa. Ya, mudaratnya luar biasa. Seorang akan berbuat kerusakan, gonta-ganti pasangan seenaknya, Naam. Ya. Kemudian keturunan itu tidak terpelihara. Seorang lahir tidak diketahui dia dari mana keturunannya, siapa ayahnya. Pada hasil mudarat dunia. Kalau dibebaskan, pencurian, perampokan. La haula wala quwata illa billah. Seorang seenaknya untuk merampas harta milik orang lain. Siapa yang kuat, dia yang menang. Kerusakan terjadi di mana-mana. Seorang kalau diberikan kebebasan, tidak perlu taat kepada penguasa misalnya. Terserah. Tidak ada yang mengatur mereka. Tidak ada pemerintah yang mengatur mereka. Maka akan terjadi kerusakan. Waliyadzubillah. Yang kuat, seenaknya akan menzalimi yang lemah. Tanpa ada yang menghukumnya. Alhasil ma'asyal ikhwan rahimakumullah. Agama ini datang untuk mengatur kehidupan itu. Dan menjelaskan mana yang halal. Dan itu adalah maslahat. Dan mana yang haram yang akan mendatangkan kemudaratan. Maka dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ma amarallahu bi syai'in illa wa fihi minal masalih ma la yuhitu bihil wasf. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan satu perintah. Kecuali pada perintah itu terdapat kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak bisa dijangkau dengan lisan ketika kita menyifatkannya. Ya, karena kemaslahatan itu banyak sekali. Maslahat dalam agama ini. Yang mencakup masalah agama, dunia, dan akhirah. Terlalu banyak. Sehingga tidak bisa dibatasi. Apa yang kita sebutkan, ya, itu hanya sebahagian dari demikian banyaknya maslahat-maslahat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu. Wa ma naha an syai'in illa wa fihi min al-mafasidi ma la yuhitu bihi al-wasf. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu melainkan pada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan kerusakan yang tidak bisa pula dibatasi oleh kata-kata ketika menyifatkannya. Kita berusaha menyifatkan apa mafasid dari perbuatan zina misalnya. Ya. Mungkin kita bisa menyebutkan sebahagian, namun masih banyak yang tidak kita ketahui. Mafasid, kerusakan, mencakup kerusakan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Wa min a'zami ma amara Allah bihi at-tauhida alladhi huwa ifradullahi bil ibadah. Lalu beliau jelaskan, setelah beliau menjelaskan secara umum bahwa agama ini datang untuk memberi kemaslahatan kepada hamba-hambanya. Di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang merupakan perintah yang paling besar, yang paling agung adalah bertauhid. Yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam ibadah. Satu-satunya yang disembah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah a'zamu ma amara Allahu bihi. Perintah yang paling prinsip, perintah yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya adalah menegakkan tauhid. Menegakkan tauhidullah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, prinsip ini itu tidak akan pernah berubah di zaman manapun. Semenjak diutusnya rasul yang pertama Nuh alaihi salam hingga rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya apa yang mereka serukan kepada umatnya dan prinsip dakwah mereka satu, yaitu menyeru kepada tauhidullah subhanahu wa taala. Tidak ada perselisihan di antara mereka dalam prinsip ini, sebab Allah subhanahu wa taala mengutus rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, menurunkan agamanya untuk disampaikan kepada umat ini dan mendatangkan syariatnya, memerintahkan untuk berjihad, semuanya bertujuan adalah untuk menegakkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah prinsip utama. Dalam hal syariat berbeda. Berbeda antara syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang diajarkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Syariat berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing ada syariat para nabi dan rasul. Namun dalam urusan tauhidullah subhanahu wa ta'ala, mereka berada di atas satu prinsip. Sama. Tidak ada perbedaan. Ifradullah bil ibadah. Kenapa? Sebab tauhid itu maslahat pada setiap zaman. Maslahat pada setiap zaman. Wa huwa mustamilun ala salahil qulub wa sa'atiha wa nuriha wa insirahiha wa zawali adraniha. Dan tauhid ini mencakup kemaslahatan hati. Akan mendatangkan, menyebabkan hati itu saleh dengan tauhidullah subhanahu wa ta'ala, menjadi qalbun salim. Oleh karena itu para ulama ketika mereka menjelaskan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, qalbun salim, yaitu qalbu yang dibangun di atas tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Qalbu yang senantiasa mentauhidkan Allah, mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tauhid ini itu mengandung salahil qulub, akan menjadikan hati itu baik. Wasa'atiha, sa'atil qulub, menjadikan hati itu lapang, menjadikan hati itu terang dengan cahaya. Wansyirahiha, seorang akan merasakan lapang dada. Wazawali adraniha, dan menghilangkan noda-noda dan kotoran-kotoran dari hati itu dengan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi masalihul badan wad dunya wal akhirah. Dan dengan memurnikan ibadahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan baik pada tubuh kita, demikian pula dunia dan akhirah. Kebalikan dari tauhid adalah syirik. Kalau tauhid adalah merupakan perintah yang paling utama yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya, wa a'zamu ma nahallahu anhu asyirk fi ibadatihi, larangan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Alladhi huwa fasadun wa hasratun fil qulubi wal abdan, yang dengan syirik itu menyebabkan rusaknya dan akan menyebabkan penyesalan pada jiwa seseorang, pada hati seseorang, demikian pula pada jasadnya. Wad dunya wal akhirah, dan dalam kehidupan dunia akhiratnya akan menyebabkan kerusakan, kehancuran, kebinasaan. Itu syirik. Oleh karena itu tidak berhenti dan tidak bosan-bosannya para nabi dan rasul selalu mengajak umatnya dari awal hingga akhir, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Makkah, beliau selalu mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala jenis peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di Madinah demikian pula. Ya. Meskipun telah ditetapkannya syariat-syariat, akan tetapi tauhid itu menjadi hal yang utama. Disyariatkannya jihad itu dalam rangka untuk menegakkan fondasi tauhid. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala disembah satu-satu yang disembah dan tidak kepada selainnya. فَكُلُّ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَهُوَ مِنْ ثَمَرَاتِ التَّوْحِيدِ. Setiap kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah merupakan buah dari tauhid. وَكُلُّ شَرٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَهُوَ مِنْ ثَمَرَاتِ الشِّرْكِ. Setiap keburukan, kejahatan yang terjadi di dunia dan di akhirat itu adalah buah dari kesyirikan. Nah, itu adalah buah dari kesyirikan. Dari sini menjelaskan pada kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi hamba-hambanya kemaslahatan. Dengan syarat mereka berjalan di atas agama Allah. Istiqamah, sabat di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti dan pasti mereka akan mendapatkan kemaslahatan. Maslahat dunia, demikian pula maslahat al-akhirah. Wa mimma amara Allahu bihi, dan termasuk apa yang Allah perintahkan, as-salah waz-zakah was-siyam wal-hajj, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan menunaikan ibadah haji. Alladhi min fawaid hadha, yang manfaat dan faedah dari amalan-amalan ini, insyirahu sadri wa nuru, melapangkan dada, memunculkan cahaya di dalam hati seseorang sehingga dia terus terbimbing dengan bimbingan Allah Jalla wa'ala. Seorang akan merasa tenteram dengan salat, dengan ibadah. Wa zawalu humumihi wa ghumumihi, akan menghilangkan duka cita, kesedihan. Ya. Seorang ada problem, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa kepada Allah, solusi itu akan datang. Problem itu akan terselesaikan. Bertakwa kepada Allah, tegakkan salat. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, wasta'inu bisabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Dan meminta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan salat. Wa nashatul badan wa khiffatuhu, dan menyebabkan jasad itu semakin rajin, gesit, menjadi terasa ringan dengan beribadah. Wa nurul wajhi wa sa'atul rizq, menyebabkan wajah bercahaya dan mendapatkan keluasan rezeki. Wal mahabbatu fi qulubil mu'minin, dan akan menumbuhkan perasaan cinta ke dalam hati-hati kaum mukminin. Wa fi zakati was sadaqati wa wujuhul ihsan, demikian pula ketika seorang menunaikan zakat, bersedekah dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, zakatun nafsi wa tathhiruha, itu akan membersihkan jiwa seseorang dan menyucikannya. Wa zawalul wasakh wad-darani anha, dan menghilangkan kotoran dan noda dari jiwa itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Itu akan mensucikan jiwa mereka, akan membersihkan harta mereka. Wa daf'u hajati akhihil muslim, demikian pula di antara manfaat dari zakat sedekah adalah menolak, menghilangkan ya kebutuhan saudara muslim, memenuhi kebutuhan saudaranya muslim. Ketika ada seorang muslim butuh, miskin, butuh harta, maka dengan adanya orang mengeluarkan zakat, adanya orang-orang bersedekah, kebutuhannya itu tertutupi, ya, bisa terselesaikan, alhamdulillah, sehingga ada saling ta'awun, kerjasama, tolong-menolong antara yang miskin dan yang kaya. Sebab orang miskin butuh kepada orang kaya apa yang mereka miliki dari harta. Orang kaya butuh kepada bantuan orang miskin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan manusia saling membutuhkan. Wa ta'awanu 'al birri wat taqwa wa ziyadatu barakati malihi wa nama'uh, dan akan menambah berkah dalam hartanya sehingga harta itu semakin berkembang, berkembang dalam keadaan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Saya harapkan pada ikhwan untuk menghafal bait-bait syair dari manzumah al-qawaid al-fiqhiyah ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif afallahu anhu, hamlus sibyan ila al-masjid. Hamlus sibyan, membawa anak-anak ke masjid. An Abi Qatadah qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa Umamah bint Abi al-As ala atiqihi fasalla fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a rafa'aha. Muttafaqun alaihi. An Abi Qatadah, Abu Qatadah al-Harith ibn Rabi'i Al-Ansari As-Sulami Al-Madani, yang masyhur dengan penyebutan Faris, Farisul Rasul, salah seorang ahli penunggang kudanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau menyaksikan perang Uhud. Peperangan yang pertama yang beliau saksikan adalah perang Uhud. Dan perang-perang yang berikutnya beliau selalu menghadirinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau meninggal di Madinah. Ada yang mengatakan beliau juga beliau meninggal di Kufah. Walhasil terjadi khilaf di kalangan ahli sejarah, apakah beliau meninggal di Madinah atau di Kufah. Sebagian menetapkan bahwa beliau meninggal di Kufah. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyempatkan diri untuk menyolati jenazah beliau. Qala, beliau berkata, kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Wa Umamah bintu Abi al-As ala atiqihi. Dan Umamah bintu Abi al-As itu berada di atas atiqnya, di atas pundaknya. Jadi Abu Qatadah menjelaskan bahwa suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Dan keluarnya Rasulullah alaihi wasallam pada waktu itu menuju masjid. Ya. Dan para sahabat mereka bersiap-siap untuk mengerjakan salat. Dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Qatadah dengan lafaz baina nahnu fil masjid julusun, tatkala kami sedang duduk-duduk di masjid, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar kepada kami, yakni mendatangi masjid. Nah, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, beliau bersama Umamah bintu Abi al-As. Umamah bintu Abi al-As. Dalam sebagian riwayat itu dinisbatkan kepada ibunya, Umamah bintu Zainab, karena ibunya namanya Zainab. Zainab ini adalah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Khadijah, semua anak Rasulullah alaihi wasallam seluruhnya dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. kecuali kecuali siapa? Ibrahim dari Mariyah Al-Qibtiyah. Adapun yang lain semuanya dari Khadijah dan dari istri-istri yang lain, beliau tidak memiliki keturunan. Dan Zainab ini adalah anak tertuanya Rasulullah SAW. Termasuk di antara yang sulung. Meskipun ahli sejarah masih berselisih mana yang paling sulung, Al-Qasim atau Zainab. Ini yang diperselisihkan. Namun Zainab termasuk di antara yang sulung. Nah, atau yang paling tua. Imma setelah Al-Qasim atau Al-Qasim kemudian Zainab. Nah, Zainab ini menikah dengan Abu'l-As. Abu'l-As ini diperselisihkan pula namanya. Ada yang menyebut namanya Laqit. Ada yang mengatakan Miqsam. Ada yang mengatakan Muhashim. Ada yang mengatakan Al-Qasim. Ada yang mengatakan Husaim. Ada yang mengatakan Yasir. Walhasil khilaf. Seperti khilafnya para ahli sejarah dalam menetapkan nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Hal ini disebabkan karena beliau lebih masyhur dengan kunyah Abu Al-As. Ya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, Zainab menerima jadi muslimah. Sementara Abu Al-As tetap dalam kekafiran pada waktu itu. Oleh karena itu sebagian menisbatkan kepada Zainab Umama bintu Zainab. Ya, para ulama menyebutkan faedah dinisbatkan kepada ibu karena anak itu dinisbatkan kepada siapa yang paling mulia di antara kedua orang tuanya. Nah, sementara Abu'l-As ayahnya ini Islamnya terlambat. Dia masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Oleh karena itu pada saat Zainab masuk ke dalam Islam dan berhijrah, maka dia berpisah dengan suaminya ini Abu'l-As. Nah, namun ketika Abu'l-As masuk Islam, maka mereka rukun kembali, bersatu kembali. Ada yang mengatakan mereka langsung jadian begitu saja, dalam artian kembali dengan Islamnya maka sudah kembali secara otomatis. Ada yang pula yang mengatakan dengan akad yang baru. Ada yang mengatakan bahwa mereka menikah kembali dengan akad yang baru. Nah, dari pernikahan keduanya Zainab dan Abu Al-As ini lahirlah Umamah. Ya. Jadi Umamah ini adalah cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Zainab. Setelah meninggalnya Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum meninggal Fatimah sempat berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib ingin menikah lagi setelah meninggalnya Fatimah, beliau mewasiatkan untuk menikahi Umamah ini. Maka Ali bin Abi Thalib menikah dengan Umamah setelah meninggalnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, berarti Umamah berjanda. Ya. Maka Umamah pun dinikahi oleh Al-Mughirah bin Naufal. Al-Mughirah bin Naufal. Itu pun dengan wasiatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi sebelum meninggal Ali bin Abi Thalib mewasiatkan pada Umamah, kalau beliau meninggal ingin menikah, nikahlah dengan Al-Mughirah bin Naufal. Kenapa Ali bin Abi Thalib mewasiatkan kepada Umamah untuk dinikahi oleh Al-Mughirah bin Naufal? Sebab Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak menginginkan Umamah dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentu kita mengetahui ya, khilaf yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pada waktu itu. Nah, ya, sampai kemudian Umamah meninggal di sebagai istri dari Al-Mughirah. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan Umamah bintu Abil As. Itu diletakkan di pundaknya. Fasalla, maka salatlah Nabi alaihi salatu wasallam, fa idza raka'a wada'aha. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, maka beliau meletakkan Umamah. Wa idza rafa'a rafa'aha. Dan ketika Rasulullah berdiri, rafa'a maksudnya di sini qama, bangkit kembali, maka beliau pun mengangkat kembali Umamah. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini ma'asyiral rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, sahnya salat orang yang membawa sesuatu. Ya. Apakah itu manusia atau hewan? Nah, salat sambil naruh burung raja wali misalnya di pundaknya. Salat. Hah? Nah, salat sambil bawa kambing. Boleh? Boleh. Nah. Ya. Gimana kalau kambingnya beol? Hah? Oke. Oke, gimana? Hah? Nah, tentu hal yang seperti ini perlu diperhatikan. Nah. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah memungkinkan pakai pamper atau yang semisalnya anak-anak. Ya. Sehingga mudah untuk dijaga. Nah, tapi kalau seperti kambing, burung keluar. Hah? Bukan najis. Bukan najis. Butuh dalil untuk menetapkan bahwa itu najis. Alhasil para ulama menyebutkan salah satu faedah adalah boleh. Hukum asalnya boleh membawa. Nah, sesuatu. Faedah yang berikutnya bahwa asal hukum anak itu suci. Asal hukum anak tersebut suci. Maka boleh dibawa. Nah, di dalam sholat menunjukkan bahwa dia suci. Secara zahir setelah dibersihkan dari kotoran seterusnya, lalu digendong, dibawa, tidak masalah. Nah, ragu atau curiga jangan-jangan ada kotoran dan seterusnya, was-was. Nah, asal hukumnya suci, selama tidak jelas padanya ada najis. Di antara faedah hadis ini bahwa gerakan sedikit di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Bahkan gerakan banyak yang terpisah-pisah pun tidak membatalkan sholat. Di sini Rasulullah SAW tentu ketika membawa Umamah, beliau bergerak. Yang bukan gerakan sholat. Beliau harus mengangkat, ya kan? Kemudian menurunkan. Itu gerakan. Nah, apalagi yang namanya anak kecil. Ya. Tentu digerakkan apa? Diturunkan dengan lembut. Diangkat juga dengan lembut. Ini bukan digendongin, taruh di pundak. Nah. Jadi kita bisa bayangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naam, mengangkatnya sampai ke pundak. Nah, maka ini menunjukkan boleh. Membantah sebagian pendapat yang mengatakan dua gerakan batal atau tiga gerakan batal sholat. Dari mana itu? Nah, di antara faedah hadis ini tawadhu. Bersikap tawadhu bersama dengan anak kecil. Sebab ada sebagian mereka menganggap perbuatan yang seperti ini menghilangkan muru'ah, merendahkan harga diri. Laisa bisahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Naam. Dan menunjukkan kasih sayang beliau kepada anak-anak. Rasa cinta beliau kepada anak-anak. Naam. Jadi antara faedah hadis ini bolehnya membawa anak kecil, laki atau wanita, di dalam sholat. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah. Sholat wajib atau sholat sunnah. Sebab ada yang memahami dari kisah ini, sebagian para ulama, mereka memahami bahwa dibolehkan membawa anak itu pada sholat sunnah. Adapun pada sholat wajib tidak. Namun pendapat ini dibantah oleh para ulama, di antara An-Nawawi dan yang lainnya. Disebabkan karena kejadian ini justru yang zahir dari kejadian ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sedang mengerjakan sholat wajib. Beliau menjadi imam. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya ummun nas. Beliau yang mengimami manusia. Dalam sebagian riwayat disebutkan para sahabat sedang menunggu salat zuhur atau salatul asr. Ya. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mengerjakan salat wajib. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan dibolehkannya membawa anak kecil ke masjid. Bolehkan. Nah, memang dalam riwayat yang disebutkan di sini tidak disebutkan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Namun hadis-hadis yang lain menjelaskan itu. Seperti riwayat yang tadi kita sebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa para sahabat sedang menunggu itu di masjid. Lalu kemudian Rasulullah SAW keluar ke masjid. Lalu beliau yang menjadi imam. Memimpin kaum muslimin mengerjakan sholat. Sholat wajib. Menunjukkan boleh membawa anak kecil ke masjid. Nah. Adapun riwayat yang disebutkan. Jannibu sibyanakum masajidakum. Jauhkan masjid-masjid itu. Anak-anak kalian dari masjid-masjid. Hadis la asla lahu. Hadis yang tidak ada asalnya. Tidak sahih sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang perlu diperhatikan ma'asyarakum rahimakumullah adalah menjaga adab anak tersebut. Ya. Ketika kita membawanya ke masjid, maka kita mampu untuk menenangkan. Tidak bikin tashwish. Tidak mendatangkan keributan. Dijaga dengan adab. Diajarkan. Gimana adab di dalam masjid. Biasakan mereka melihat kebaikan. Naam. Melihat orang-orang mengerjakan ibadah. Salat. Di dalam masjid. Agar mereka terbiasa melihat kebaikan tersebut. Dan mereka akan berusaha menirunya. Yang namanya anak kecil ya. Yang namanya ribut itu adalah menjadi kebiasaan, ya, ribut, gaduh dan yang semisalnya, asal ada temannya sudah, hah, ributnya masya Allah. Nah, sehingga butuh untuk di terus dengan sabar berikan pendidikan. Nah, Kalaupun ada seorang anak yang ketika di masjid diam seperti orang dewasa, itu mungkin 1 per 1000 di antara sekian anak. Kalau ada. Hah? Kalau ada. Nah. Ya namanya anak seperti itu. Sehingga terus harus sabar untuk membimbing mereka dengan penuh kesabaran. Kata Ishaq bin Rahuya rahimahullahu taala, amma mujanabatul masajid idza kanu ghaira salatin fa sunnatun masnuna. Adapun menjauhkan mereka dari masjid ketika dalam keadaan tidak salat, itu sunnah yang dianjurkan. Balagu sab'an aw aqall aw akthar. Apakah mereka telah berusia 7 tahun atau kurang atau lebih? 7 tahun atau kurang atau lebih? Lima yukhsha min laghatihim wa la'ibihim. Disebabkan karena yang dikhawatirkan adalah hiruk pikuknya mereka, ributnya, mainnya mereka. Nah, amma in ja'u bihuduri salati fala yumna'u. Adapun jika mereka datang pada saat hadirnya waktu salat, maka mereka tidak dicegah. Agar kemudian mereka pun ya terbiasa mengerjakan ibadah bersama kaum muslimin. Hanya saja itu diatur. Nah, dijaga adabnya. Dibiasakan sebelum pada saat tiba waktu sholat, ketika mereka masuk masjid, tenangkan mereka. Ini adalah tanggung jawab kita semua, masyaallah wa rahimakumullah. Lihat anak. Nah, jangan biarkan mereka berlari-lari di masjid. Atur mereka semampu kita. Nah, datangkan, terus dudukkan. Ya. Semampu kita. Jangan membiarkan begitu saja terjadi hiruk pikuk gaduh di masjid sehingga menyebabkan hilangnya ketenangan dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini masyaallah rahimakumullah yang kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.